Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Taubah dari Riyadus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki hadis yang pertama di dalam bab ini. Dan ini adalah hadis yang ke-13 apabila digabungkan dengan bab yang sebelumnya. Ini bab yang kedua, hadis yang pertama dan hadis yang ke-13 dari seluruh hadis dalam Riyadus Salihin. Hadis yang ke-13 dalam penomoran Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Mungkin penomorannya beda. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 yang semisal dengan hadis sebelumnya, dari sahabat yang mulia Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Wahai umat manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jemaah sekalian, inilah hadis yang pertama dan kedua di dalam bab taubat. Setelah sebelumnya, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Al-Quran tentang kewajiban taubat. Maka beliau kemudian menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban taubat. Jadi setelah dalil Al-Quran, beliau perkuat dengan dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan kewajiban bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Di dalam dua hadis ini ada perintah dan ada teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertobat kepada Allah dan memohon ampun dosa. Maka menunjukkan kepada kita bertobat itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Bahkan bukan hanya wajib. Kemarin sudah kita jelaskan juga, bertaubat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Jadi di situ terkandung dua kewajiban. Kewajiban bertaubat dan kewajiban melakukannya dengan segera. Artinya, siapa yang tidak bertaubat berarti dia berdosa, dan siapa yang menunda taubat juga mendapatkan dosa. Iya. Maka ayat-ayat yang sudah kita sebutkan, demikian pula dua hadis ini, menunjukkan kepada kita kewajiban bertaubat plus kewajiban bertaubat dengan segera. Kemudian jemaah sekalian, seseorang itu apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dua faedah. Dia akan mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama, apabila dia bertobat berarti dia mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berarti dia mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan apabila seseorang senantiasa mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah kunci untuk meraih kebahagiaan. Kunci untuk meraih kebahagiaan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, dia akan mendapatkan pahala iktida atau ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pahala meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita butuhkan dalam amalan. Karena amalan kita itu sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu baik. Belum tentu berkualitas. Maka dengan meniatkan ibadah kita dalam rangka menaati perintah Allah dan dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah amalan kita akan menjadi besar, akan menjadi bernilai, akan menjadi bernilai. Iya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, tatkala kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunannya. Iya. Jadi walau amalan kita sedikit jika dibandingkan, apalagi jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Amalannya sudah sedikit, dosanya banyak. Iya. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas. Tapi kalau kita niatkan dengan niat yang baik dalam rangka taat kepada Allah dan kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kasih sayang Allah kita akan mendapatkan nilai yang besar. Sehingga dengan sebab itu kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dan ampunannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Teladanilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini jemaah sekalian yang kita harapkan. Iya. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kehebatan ibadah kita, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Iya. Tetapi yang harus kita jadikan patokan utama adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping tentunya keikhlasan. Maka dengan sebab itu, yuhibbukumullah, Allah akan mengampunimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, inilah tujuan kita beribadah, agar mendapatkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang hamba sudah dicintai oleh Allah, sudah dirahmati oleh Allah dan diampuni oleh Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya segala kebaikan. Segala kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Ya, ini jemaah sekalian yang menjadi tujuan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini faedah-faedahnya yang bisa kita petik apabila kita senantiasa bertobat kepada Allah dalam rangka taat kepadanya dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah taubat yang kita lakukan itu harus betul-betul memenuhi syarat taubat agar bisa disebut taubat yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita jelaskan 6 syarat taubat yang harus kita penuhi. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang keempat, segera meninggalkannya, jangan lagi melakukannya. Yang kelima, bertobat pada waktunya, yaitu sebelum habis masa taubatnya tersebut, yakni sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum kematian datang menjemput kita. Yang keenam, apabila terkait dengan hak orang lain, maka harus kita selesaikan. Harus kita minta maaf atau kita kembalikan haknya yang kita ambil secara zalim. Iya. Ini barulah disebut taubat kita itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memenuhi syarat-syarat taubat, maka insyaallah taala dengan sebab itu kita akan mendapatkan kecintaan Allah, ampunannya dan rahmatnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Di dalam dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah, serta orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah subhanallah sampai 100 kali setiap hari. Padahal jemaah sekalian, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Tetapi istighfar dan taubat itu ibadah. Makanya para nabi melakukannya sekaligus untuk menjadi teladan bagi kita. Untuk menjadi teladan bagi kita. Iya. Menunjukkan kepada kita para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, khususnya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan jemaah sekalian, di antara rahasia besarnya mengapa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, mengapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Orang yang paling berilmu tentang Allah. Orang yang paling berilmu tentang Allah dan tentang hukum-hukum serta syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini selalu akan berjalan beriringan antara ilmu dan keimanan, antara ilmu dan ketakwaan. Seseorang itu kalau dia menuntut ilmu, makin dalam ilmunya tentang Allah, tentang hukum-hukumnya dan tentang syariatnya, maka akan semakin kuat keimanannya kepada Allah, dan juga dia akan semakin termotivasi di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini kuncinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu, tentang keutamaan ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Iya. Kemudian jamaah sekalian, bukan hanya itu. Seseorang kalau dia beribadah berdasarkan ilmu, maka nilai ibadahnya akan semakin besar. Nilai ibadahnya akan semakin besar. Mungkin kelihatan secara zahir ibadahnya sedikit, tetapi dia beribadah dengan ilmu dan atas dasar keimanan. Karena dia berilmu, imannya semakin kokoh, akidahnya lurus, sehingga amal yang dia bangun di atas dasar ilmu, keimanan dan akidah yang benar itu nilainya menjadi besar di sisi Allah. Ya. Makanya ulama mengatakan para sahabat itu tidak melampaui Abu Bakar karena solatnya, atau Abu Bakar tidak melampaui para sahabat karena solat, karena banyaknya solat. Bukan pula banyaknya puasa, bukan pula karena banyaknya sedekah. Tetapi dengan apa jamaah sekalian, Abu Bakar melampaui para sahabat? Syai'un waqara fi qalbih. Karena sesuatu yang menancap kuat di dalam hatinya. Apa itu jamaah sekalian? Keimanan. Keimanan kepada Allah. Abu Bakar adalah orang yang paling beriman kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dan tentang hukum-hukumnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sering kita dapatkan dalam hadis, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat, Abu Bakar selalu berada di situ. Beliau paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau yang paling sering menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu memberikan pengaruh yang besar terhadap keimanannya dan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap ibadahnya. Iya. Jadi ini hubungannya erat sekali antara ilmu, keimanan dan ketakwaan seseorang. Di sinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari dua hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengajarkan kebaikan dengan ucapannya dan perbuatannya sekaligus. Ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak beliau kerjakan, tetapi beliau mengajarkan amal-amal saleh yang juga beliau amalkan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Dalam hadis yang pertama ditunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita beristighfar dan juga mengingatkan kita beliau sendiri juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar dan beliau memerintahkan kita untuk beristighfar agar kita menaati perintah beliau dan juga meneladani beliau. Jadi ini di sini ada dua hal, taat kepada perintah dan mengikuti beliau. Ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi, dua faedah. Taat kepada perintah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka ini adalah teladan bagi setiap muslim. Hendaklah kita senantiasa melakukan apa yang kita perintahkan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik.